Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-5 dan ke-6. Tinggal beberapa perkara. Khudurah du'a'i ghairillahi ta'ala, bahaya berdoa, doa ibadah dan doa masalah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masih berbicara tentang hadis yang dibawakan oleh beliau hafizallahu taala, hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan hadis Jabir riwayat Muslim. Pada halaman 193. Qala Syekh حفظه الله تعالى ومن هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم والسنة المطهرة dari dalil-dalil di atas ayat-ayat yang beliau bawakan terkait dengan doa dan yang semisal dengan dalil-dalil itu di dalam Al-Quran dan Sunnah yang suci. Yatabayyanu jelas liman fatahallahu basiratah, jelas gamblang bagi orang yang Allah buka pandangannya, diberi ilmu, diberi akal yang sehat. Wa anara qalbahu, dan Allah sinari kalbunya, diberi cahaya sehingga terang. Wa syaraha sadrahu, dan Allah lapangkan dadanya, jadi terbuka menerima al-haq. Yatabayyan, apa mana fa'ilnya yatabayyanu? Fa'ilnya ahmiyatu ad-du'ai. Ini fa'ilnya, fa'il dari yatabayyan. Jelas bagi orang tersebut ahmiyatu ad-du'ai, pentingnya berdoa. Pentingnya berdoa. Wa nadanatuhu, dan posisi doa itu, kedudukan doa, fil aqidatil islamiyyati, dalam akidah Islam. Jadi dari dalil-dalil di atas surat Al-A'raf 55, Ghafir 60 dan seterusnya, dan hadis-hadis menunjukkan pentingnya bagi kita untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan doa di sini mencakup dua hal, doa ibadah dan doa masalah. Ya. Demikian juga menunjukkan posisi dan kedudukan yang tinggi. Posisi doa tadi, doa ibadah, doa masalah dalam akidah Islamiyah. Dalam jiwa dan sanubari seorang muslim. Qala wa li ajli hadhihi al-makamati. Karena kedudukan dan posisi doa tersebut yang tinggi di dalam agama Islam, tawa'adallahu man la yakhda'u lahu bidu'ai. Karena alasan itu, alasan pentingnya dan besarnya kedudukan doa, tawa'adallahu, Allah mengancam. Allah mengancam man, siapa saja, yang la yakhda'u lahu, tidak tunduk kepada Allah, bidu'ai, dalam berdoa. Dia tidak mau berdoa kepada Allah. Bagaimana bentuk ancamannya? Bidukhulin nari saghiran. Ancamannya diancam dengan masuk ke dalam neraka saghiran. Ini hal dalam keadaan rendah, kecil, kerdil, zalilan, hina. Ini balasannya. Diancam oleh Allah Ta'ala bagi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Ditambah lagi keadaan dia ketika masuk neraka, hina, dina. Walaupun mungkin dulu dia adalah orang perkasa, orang istimewa di dunia, dimuliakan oleh manusia, namun tatkala tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau beribadah, tidak mau minta kepada Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Dalilnya apa? Qala ta'ala, Allah berfirman, innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, orang yang enggan untuk beribadah kepadaku. Ibadati di sini dengan lafaz ibadah. Sementara di awal ayat ya, Allah menyebutkan dengan lafaz doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayat yang kedua, untuk melihat di situ. Dan Rabb kalian mengatakan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku pasti mengabulkan untuk kalian. Kemudian Allah katakan, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang enggan untuk beribadah kepadaku. Ya, ini ada faedah. Di awal Allah katakan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Kemudian pada kelanjutan ayat ibadati, beribadah kepadaku. Ini sering disebutkan para ulama, ini dijadikan dalil bahwasanya doa termasuk dari ibadah. Naam. Doa termasuk dari ibadah. Karena Allah tidak mengatakan innal ladzina yastakbiruna an du'ai gitu ya, namun ibadati. Jadi mencakup di situ berdoa. Demikian juga doa mencakup doa ibadah dan masalah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang enggan untuk beribadah kepadaku, termasuk di dalamnya tidak mau berdoa. Saya dukhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan dakhirin, ay saghirin, dhalilin, artinya gitu. Dalam keadaan hina. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah wa tawa'ada man yad'u ghairallahi. Kalau tadi enggan untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Enggak mau berdoa dan beribadah kepada Allah. Sekarang yang kedua berikutnya. Wa tawa'ada, dan Allah mengancam. Man yad'u, siapa saja yang berdoa. Ghairallahi, kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, ancamannya apa? Bidukhulin nari, ancamannya berupa masuk ke dalam neraka. Kama fi hadzal hadithi, sebagaimana dalam hadis ini, hadis yang ada di hadapan kita. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Man, ini syarat, isim syarat, siapapun. Siapa saja, berarti cakup laki-laki, perempuan, Arab, non-Arab, semuanya. Siapapun yang mati, wa huwa yad'u, ini jumlah haliyah. Mati dalam keadaan menyeru selain Allah Ta'ala. Mati dalam keadaan berbuat kesyirikan. Ketika dia mati, tidak bertaubat dari kesyirikan itu. Siapapun yang mati dalam keadaan, wa huwa haliyah, dalam keadaan menyeru, yad'u lillahi niddan, yani yad'u, meminta tandingan atau berdoa kepada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada yang urai ya sebenarnya. Yad'u min dunillahi, seperti dalam hadis. Tunggu lihat di atas, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Ini salah cetak. Bisa ditambahkan di situ. Man mata wa huwa yad'u, setelah itu min dunillahi niddan dakhalan nar. Salah cetak di situ. Seperti dalam hadis di awal halaman 192 itu ada di atas, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Siapapun yang mati dalam keadaan dia menyeru selain Allah, niddan, tandingan, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Jadi yang ada kitabnya itu dikasih keterangan nomor 1, wa huwa yad'u, setelah kata yad'u kata nomor 1 kemudian ditulis di atas. As-shawab, yang benar, wa huwa yad'u min dunillahi. Ya. Nah. diancam dengan masuk neraka. Qala ma yustafadu minal hadis, perkara yang bisa dipetik dari hadis ini. Al-awwal atau al-ula, al-fa'idatul ula, fa'idah pertama, makanatud du'ai, posisi doa, kedudukan doa. Wa annahu a'zamul ibadati lillah, bahwasanya doa itu adalah ibadah yang paling agung, yang paling mulia dan paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala athaniyah anna du'a ghairillahi syirkun 'azimun wa dhulmun jasimun. Yang kedua, berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan yang agung. Ancamannya keras dan kezaliman yang besar, jasim ay kabir. Jasim artinya kabir. Kezaliman yang besar. Jadi bukan perkara yang ringan. Qala ats-tsalitsa, yang ketiga, anna man yad'u ghairallahi laisa lahu jazaa'un illa an-naru in mata 'ala dzalik. Bahwasanya siapapun yang yad'u, berdoa kepada selain Allah, tidak ada balasan bagi dia kecuali neraka. Kecuali neraka. Jika dia mati dalam keadaan seperti itu, mati dalam keadaan kufur. Ya. Dalilnya amat banyak, di antaranya dalam ayat dalam surat Al-Baqarah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Siapapun yang murtad, di antara bentuk kemurtadan adalah kesyirikan. Wa may yartadid minkum, siapapun yang murtad di antara kalian, an dinihi, dari agamanya, keluar dari agama Islam, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafirun, mati dalam keadaan kafir. Ya. Ini dipetik faedah. Ya, jika seseorang berbuat kekufuran, kesyirikan, namun dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka tidak terkena ancaman semacam itu. Barakallahu fikum. Jadi terkait dengan kufuran, kesyirikan, itu berlaku ketika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau bertaubat, maka Allah hapus dosa-dosa tersebut. Nah, ini termasuk dari rahmat Islam. Dengan demikian selesai pembahasan yang beliau sebutkan di sini pada hadis yang ke 5 dan ke 6. Kita lanjutkan hadis yang ke 7 dan ke 8. Qala al-hadith as-sabi'u wa-thaminu, hadith yang ke-7 dan ke-8. Itu ada faedah bahasa. Kalau antum menyebutkan urutan dalam bahasa Arab dengan menggunakan wazan fa'il. Al-hadithu as-sabi'u. Ya, hadith yang ke-7. Wahid, isnani, salata, urut. 1, 2, 3. Kalau menyebutkan urutan menggunakan kata fa'il, menggunakan wazan fa'il, wahid, yaitu sabi, famin, khamis, sadis. Baik, jadi itu urutannya. Kalau menyebutkan urutan demikian, itu al-hadith thani, al-hadith thalith, al-hadith arabi, dan seterusnya, menggunakan wazan fa'il. Tapi kalau menggunakan jumlah, enggak menggunakan wazan fa'il tersebut. Jadi fa'il ini dipakai untuk menunjukkan urutan. Hadis yang ke-5, ke-7, ke-9 ini. Qala al-hadithu as-sabi'u wa-thaminu, hadis yang ke-7 dan ke-8. Al-amru kulluhu lillahi. Al-amru, segala urusan. Ini al-amru di sini mencakup al-amru asy-syar'i wal-amru al-kauni. Perintah terkait dengan syariat, wajibkan, mengharamkan, ya, memakruhkan, mensunahkan, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amru kulluhu lillah. Segala urusan di tangan Allah. Demikian pula yang kedua, al-amru al-kauni. Al-amru kauni, yakni terkait dengan takdir. Ini tinggi, ini besar, ini pendek, ini hitam, ini putih, ini laki-laki, ini perempuan, ini sehat, ini sakit, ini mati, ini hidup, dan seterusnya. Al-amru al-kauni. Segala urusan, yakni al-amru syar'i wa kauni, itu miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Qala al amru kulluhu lillah, segala urusan milik Allah taala wahdahu, Allah semata. La yusyarikuhu fihi nabiyyun wala malakun wala ghairuhuma. Tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan Allah. La yusyarikuhu fa'ilnya nabiyun. Tidak ada seorang nabi yang bersekutu dengan Allah fihi dalam perkara tersebut. Nabi hanya sebagai terkait dengan amru kauni. Nabi makhluk. Terkait dengan amru syar'i, nabi hanya sebagai apa? Mubaligh, penyampai. Yang menetapkan Allah. Wala malakun, tidak pula malaikat. Malaikat tidak punya kemampuan, malaikat makhluk. Malaikat Jibril hanya sebagai mubaligh, penyampai syariat. Paham itu? Tidak ada seorang nabi pun, tidak pula seorang malaikat yang bersekutu dengan Allah dalam hal itu, al-amr, urusan tersebut. Wala ghairuhu malabilibih, selain dari keduanya. Ya. Para nabi maksumun, para malaikat la ya'sunallaha ma'amaruhum yaf'aluna ma yu'marun. Naam. Apa dalilnya? Qala hafizahullah, beliau berkatakan an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, qala shujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahibah al-hadis, sahabat hadisnya di bawah itu. Dua sahabat hadis. Yang pertama Anasu ibnu Malikin al-Ansari al-Khazraji. Nah, di sini kita tahu bahwasanya Anas bin Malik termasuk sahabat Ansar, ya, di Madinah. Sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khadimuh. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus pembantunya yang melayani Nabi. Khadima an-nabiyya 10 sinina. Beliau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Berarti sejak apa? Sejak Nabi hijrah. Sejak Nabi hijrah ke Madinah, Anas membantu. Ibunya Ummu Sulaim menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadza Anas khuwaidimu." Wahai Rasulullah, ini Anas, pembantu kecilmu. Masih kecil Anas bin Malik. 10 tahun. Nabi 13 tahun diangkat sebagai Nabi di Mekah, kemudian 10 tahun hijrah ke Madinah. Jadi seawal Nabi di Madinah. Qala walahu alfun wa mi'ata hadithin. Wa mi'ata, ada alifnya, hadithin wa sittatun wa thamanuna hadithan. Beliau memiliki 1000 hadithin, 200 sittatun wa thamanuna haditha, 86. Beliau memiliki 1286 hadith. Banyak sekali. Sehingga termasuk dari sahabat al-mukthiruna fi riwayatil athar. Termasuk dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Apa sebabnya? Di antaranya ini, karena beliau melayani Nabi SAW. Ya. Hari-harinya banyak dihabiskan bersama Nabi. Melihat adabnya, akhlaknya, tutur katanya, dan lain sebagainya. Itu di antara sebabnya. Qala ittafaqa asy-syaikhani minha. Ittafaqa asy-syaikhan. Syaikhan di sini maksudnya Imam Bukhari dan Muslim. Asy-syaikhan, Imam Bukhari dan Muslim, seperti di awal hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Katakan Asy-Syaikhan. Ini Bukhari dan Muslim, minha dari sekian banyak hadis tadi. Berapa? Ala mi'atin wa thamaniyatin wa sittin. Ada 168 hadis. 168 hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala mata bil Basrah, beliau meninggal dunia di Basrah. Waqad jawaza al mi'ata, dan beliau melampaui usia 100 tahun. Termasuk dari sahabat yang paling akhir meninggal dunia. Termasuk dari sahabat yang paling akhir meninggal dunia, dan ulama mengatakan, ilmu mengatakan, beliau adalah sahabat yang paling akhir meninggal dunia di Basrah. Kalau tadi di antara sahabat ini ya, karena di sana ada sahabat yang lebih akhir lagi yang meninggalnya setelah Anas bin Malik. Ya, ada sahabat yang lebih akhir lagi. Adapun Anas adalah sahabat yang paling akhir meninggal dunia di Basrah. Jadi panjang umurnya. Doakan panjang umurnya, anaknya banyak, dan salah satunya adalah didoakan oleh Nabi agar masuk ke dalam surga. Qala shujja an-nabiyyu asyad, lihat al-mufradat, asyadju fil asli fil ra'si khasatan. Asyad itu pada asalnya dipakai untuk kepala, luka yang ada di kepala anak asyad. Wahuwa an tadribahu bisyai'in, yaitu syad itu engkau memukul seseorang, kepala seorang, bisyai'in, dengan alat, dipukul kepalanya sehingga luka. Itu hukum asalnya asyad, itu untuk luka kepala. Fayujrihuhu wa yashuqquhu thumma ustu'mila fi ghairihi minal a'dha'i. Lalu ya, dia yang memukul tadi melukainya, wa yashuqquhu, dan semakna dengan itu ya, melukai. Kemudian ustu'mila, kemudian kata syad ini dipakai fi ghairihi minal a'dha, dipakai untuk luka yang ada pada anggota tubuh yang lainnya, bisa tangan, bisa kaki, gitu. Jadi asal mulanya dipakai untuk luka yang menimpa bagian kepala. Jadi syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi terluka bagian kepalanya. Yauma Uhudin, pada perang Uhud. Wa kusirat rubaiyatuh, dan patah rubaiyah, gigi, ada gigi seri ya. Apa rubaiyah? Ar-rubaiyah, ar-rubaiyah, kullu sinnin, lihat di mufradat, kullu sinnin ba'da faniyatin, setiap gigi setelah gigi seri. Dalam bait syair dikatakan faniyatul fata, rubaiyatuh, gigi, giginya pemuda itu mulai dari gigi seri, faniyatul fata, rubaiyatuh, wa anyabul fata kullun ruba'u, gigi seri, faniyah, kemudian setelahnya ada empat gigi seri itu, atas dua, bawah dua, setelahnya namanya itu rubaiyah, rubaiyah, setelahnya anyab, gigi taring, dalam bahasa itu gitu, gigi seri, faniyah, kemudian rubaiyah, kemudian anyab, gigi taring. Haindum? Ya, gigi seri, kemudian rubaiyah, kemudian anyab, gigi taring. Jadi katakan di sini setiap gigi setelah faniyah, setelah gigi seri empat, atas dua, bawah dua, setelahnya itu rubaiyah, atas dua, bawah dua, kanan kanan atas satu, ke kiri atas satu, kanan bawah satu, kiri bawah satu. Baru kemudian apa? Anyab, gigi taring. Satu, satu, satu, satu, empat. Qala walil insani arba'u ruba'iyatin. Manusia, setiap manusia itu punya empat gigi ruba'iyah. Ya. Itu yang patah gigi yang, kalau berarti gigi posisi yang kedua kan gitu ya, yang patah itu. Kusirat ruba'iyatuh. Faqala, Maka Nabi SAW mengatakan, faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum. Bagaimana kaum tersebut akan beruntung? Ini menunjukkan apa kerasnya perlakuannya mereka terhadap Nabi SAW. Bagaimana kaum itu akan beruntung? Siapa kaum itu? Syajju nabiyahum, kaum yang melukai nabinya, memukul kepala nabi mereka. Kaifa yuflih? Apa itu al-falah? Lihat, al-falahu al-fawzu bil matlubi al-azami, al-fawz, keberuntungan dengan meraih cita-cita yang terbesar. Berarti enggak beruntung, akan sengsara, akan gagal. Bagaimana kaum tersebut bisa beruntung, bisa selamat, bisa sukses sementara mereka itu melukai nabinya? Qala fa nazalat al-ayatu, maka turunlah ayat Allah Ta'ala, laisa laka minal amri syai'un, ini syaitnya, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada bagimu wahai nabi, minal amri, dari perkara itu sedikit pun. Engkau enggak punya peluang, enggak punya hak, enggak punya andil dalam hal itu. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syahidnya. Ya, nanti akan dijelaskan makna hadis ini insyaallah. Bisa jadi mereka dapat hidayah. Sebagaimana dalam kisah yang terjadi, di antara mereka ada yang dapatkan hidayah, masuk Islam. Ya. Ini ada pelajaran penting bagi kita. Kalau kita membenci seorang, jangan terlalu berlebihan. Demikian pula ketika mencinta seorang, jangan terlalu berlebihan. Kadang yang kita benci, itu dapat hidayah. Selama dia hidup, ada peluang mendapatkan hidayah. Demikian pula orang yang kita cintai, orang seorang ulama, ahli ilmu, jangan berlebihan dalam mencintainya. Cintai dengan sewajarnya. Nah, cintai karena kebenaran. Karena bisa jadi dia menyimpang di suatu hari. Siapa yang menjamin? Tidak ada jaminan. Baik. Yang sempurna adalah berlaku pertengahan. Qala rawahu al-Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Muslim, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa Ibnu Majah. Itu nulis Ibnu Majah yang benar itu ya. Tanpa tak. Ibnu Majah dengan hak. Ya, Ibnu Majah. Tanpa tak. Wa Ahmadu, dan Ahmad. Qala wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Dilihat di situ. Huwa Abdullah Ibnu Umar Al-Qurashi Al-Adawi. Aslama qadiman. Beliau adalah Abdullah bin Umar Al-Qurashi dari bangsa Quraisy. Al-Adawi. Aslama qadiman. Masuk Islam terdahulu, termasuk dari sahabat yang masuk Islam di awal. Sudah lama masuk Islam di Mekah. Aslama qadiman di Mekah. Masuk Islam sejak awal di Mekah. Ma'a abihi, bersama dengan ayahnya Umar. Wa hajara, dan beliau berhijrah. Wa huwa ibnu ashrin, dalam keadaan umurnya berapa? 10 tahun. Waqad syahida al-Khandaq, beliau ikut perang Khandaq. Apa Khandaq itu? Parit ya. Ketika Nabi dan para sahabatnya dikepung di Madinah, maka sahabat membuat parit untuk jadikan sebagai penghalang bagi musuh-musuh itu masuk ke Madinah. Disebut juga dengan perang Al-Ahzab. Kenapa? Karena Ahzab adalah kelompok-kelompok kaum musyrikin. Ya, musuh-musuh Islam menyerang. Qala waqad syahidal Khandaq wa ma ba'daha, beliau menyaksikan yakni hadir dalam perang Khandaq dan perang-perang setelahnya. Wa kana min sadatis sahabati wa fudhalaihim, beliau termasuk dari sadat, termasuk dari sayyid, termasuk dari para pemimpin sahabat, ulamanya sahabat, dan orang yang utama mulia di antara sahabat. Laziman di sunnati, beliau kokoh di dalam memegang sunnah. Faran minal bid'ati, berlari dari bid'ah. Nasihan lil ummati, menasihati umat. Mata sanata, ya, meninggal pada tahun Al-Rabi'ati wa sab'in min al-hijrah, tahun 74 Hijriah. 74 Hijriah. Kalau dihitung ya berarti sekitar umurnya berapa? 84 ya. Qala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah mengatakan idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari rukuk. Fi raka'atil akhirati min al-fajr, pada rakaat terakhir dari salat fajar, salat subuh. Rukuk kemudian bangkit. Iqtidal itu. Kemudian apa? Nabi mengatakan Allahumma al'an fulan wa fulanan, ya Allah. Allahumma il'an fulanan, ya Allah, la'natna fulan dan fulan. Apa la'nat? Al-la'nu at-tardu wal-ib'adu minallah. Diusir dan dijauhkan dari Allah. Diusir dan dijauhkan dari Allah. Wa minal khalqi, kalau dari makhluk, as-sabu wad-du'a'u, telaan dan doa kejelekan. Mencela, mencerca, demikian pula mendoakan kejelekan. Kalau laknat itu dari Allah, berarti apa? Ya Allah, jauhkanlah dia dari rahmatmu, jauhkanlah dia dari kasih sayangmu. Ya Allah, laknatlah dia, dijauhkan dari rahmatnya. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Ba'da ma yakul, setelah mengatakan, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un al-ayata. Fafi riwayatin, yad'u ala Safwana ibni Umayyata. Beliau mendoakan, yad'u ala. Doa ala itu artinya doa kejelekan. Kalau da'a la dengan lam, da'a lahu, lam doa kebaikan. Waladun salih yad'u lahu, doa kebaikan. Ya. Da'a ala itu doa kejelekan. Ini penting terkait dengan harf jar. Nabi mendoakan kejelekan kepada Sufyan bin Umayyah wa Suhaili ibni Amrin, Suhail bin Amr, wal Harith ibn Hisham, dan al Harith bin Hisham. Fanazarat laisa laka minil amri syai'un. Nyata sebagian mereka nanti masuk Islam. Nah, Allah tegur di sini, engkau tidak punya ya kemampuan apapun dalam perkara itu. Hidayah di tangan Allah Taala. Rawahul Bukhari wan Nasa'i wa Ahmad wa Tirmidzi. Riwayat Bukhari, Nasa'i, Ahmad dan Tirmidzi. Wallahu alam. Bissawab, tinggal al-ma'na al-ijmali. Apa syarat jual beli? Dalam apa syurut al-bai? Apa? Tadi itu ada beberapa syarat jual beli. Kalau mungkin disingkat gitu ya. Satu syarat terkait dengan al-muta'aqidan, orang yang bertransaksi, penjual dan pembeli. Yang kedua terkait dengan al-mabi', sesuatu yang dijual yang dibeli. Yang ketiga terkait dengan as-saman, ya, harga. Terkait dengan al-muta'aqidan, orang yang bertransaksi, ada tiga syarat. Yang pertama taradhi, saling ridho, penjual ridho, pembeli ridho. Ini pertama. Kemudian yang kedua, an yakuna malikan lil mabi au wakilan au yakumu muqama au maqama. Yang kedua, pembelinya itu adalah pemilik barang itu atau sebagai wakilnya. Nah, yang ketiga, jais atau sorof, orang yang menjual atau membeli itu boleh bertindak. Apa itu boleh bertindak? Siapa aja? Akil, orang yang berakal, baligh, orang yang baligh, hurron, merdeka, rasyidan, orang yang apa istilahnya, sehat pikirannya. Ada orang yang dia berakal, cuman kurang normal gitu loh. Punya apa nggak bisa melanjakan dengan pas. Tiga, persyaratan. Baik. Kemudian al-mabi, itu tadi al-muta'aqidan ada tiga ya. Al-mabi sekarang, al-mabi adalah yajuz al-intifa'u bihi bighairi hajah. Sesuatu itu boleh dimanfaatkan walaupun tidak butuh. Sesuatu yang halal, bukan perkara yang haram. Nanti dari situ akan terurai, ini jual beli yang haram, ini masuk. Dari sini enggak boleh menjual khamar, enggak boleh menjual asnam, enggak boleh menjual apalagi ya barang-barang yang haram itu. Ya juz al-intifa. Yang berikutnya, tadi yang keberapa, kelima, tadi tiga ya. Ini juga ada tiga juga. Yang berikutnya adalah maqduran. Maqduran artinya bisa dipegang. Kalau misalnya buku ya ada di hadapan dia, kalau burung misalnya disangkar ya, dan seterusnya. Dari itu enggak boleh jual beli, punya burung banyak lepas satu, mesti harganya 500 tak dijual 200, suruh nangkap sendiri misalnya. Harus maqdur bisa dikuasai gitu loh. Atau punya apa misalnya sapi, sapinya lepas di gunung. Mesti harganya 15 dijual 7 juta. Suruh nangkap sendiri belum tentu bisa, belum tentu apa? Selamat. Bisa dicacat ataupun enggak dapat kan gitu ya. Maqduran bisa dikuasai. Kemudian yang karena ma'luman, jelas. Ma'luman ini bisa dilihat ini kitabnya ini. Kitabnya ini isinya gini-gini ini bisa bisa dilihat, saksikan atau berupa khabar, berita lewat SMS atau lewat WA dan seterusnya dengan sifat-sifat yang jelas. Beli motor, motornya serinya ini, mobilnya ini, jelas. Ya, makluman. Kemudian yang ketujuh, jadi tiga satuan itu ya. Al-muta'aqidan, orang yang bertransaksi. Kemudian yang kedua adalah al-mabi, yang diperjualbelikan. Yang ketiga as-saman. As-saman itu harganya jelas. Ya, harus jelas harganya. Nah, berapa harganya? Ini jual 100 ribu, jelas harganya. Itu 7 persyaratan yang terkait dengan jual beli. Itu akan tercabang. Ini yang nanti masuk jual beli yang enggak boleh, yang ini dan itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu star faida. Cukup ya? Nah, bisa kemarin.